الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita telah memasuki bab yang baru daripada Kitabul Fuyuh dari Minhajus Salikin, yakni bab Sulh. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan makna sulh secara bahasa dan secara istilah, dan bahwasannya sulh ini terdapat di dalam Al-Quran perintahnya ataupun hukumannya. Demikian pula terdapat persyaratan yang di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah sepakat kaum muslimin akan hal tersebut. Baik, kita masuk kepada ucapan daripada penulis Syekh Sa'di rahimahullah. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih wa sahahahu al-Hakim. Sulh itu boleh di antara kaum muslimin, kecuali sulh dalam perkara mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Ini menunjukkan bahwasannya sulh adalah perkara yang disyariatkan, bahkan ini termasuk daripada a'dhamul qurbah, sebesar-besarnya bentuk taqarrub ilallah, bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan islah dan melakukan perdamaian. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Qur'an, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatin la tasawwa fihi ajran 'azimah. Tidak ada kebaikan pada mayoritas dari apa yang mereka bisikkan satu dengan yang lain, kecuali orang-orang yang memerintahkan dengan sedekah, orang yang memerintahkan untuk bersedekah atau memerintahkan perkara yang ma'ruf atau membuat perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang melakukan itu semua mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, maka kelak akan memberikan kepadanya ajran azimah, pahala yang sangat besar. Sehingga ini adalah perkara yang dihasung di dalam syariat. Islah, membuat perbaikan, memperbaiki hubungan antara satu dengan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyam wa salah wa sadaqah. Maukah aku beritakan kepada kalian dengan pahala yang lebih utama daripada derajat puasa, sholat dan sedekah. Di mana hal tersebut ya sholat dan sedekah adalah amalan-amalan besar di Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan besar bagi orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi Rasulullah SAW menyatakan yang lebih afdal daripada itu. Apa itu? Islahu dzatil bait, memperbaiki hubungan satu dengan yang lain. Ini perkara yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam afdal min darajati siyam wa shalah wa shadaqah. Islahu dzatil bait. Dan ini merupakan asal dan usul di buku-buku imaniyah yang harus dijaga dan tidak dipelihara. Sehingga perkara-perkara kecil, sekecil apapun yang akan membawa kepada ketegangan hubungan, kecongkerahan, sengketa, dan yang semisalnya, itu diharamkan dengan pengharaman yang besar. Segala pintu menuju ke sana. Itu tuh perakanan oleh syariat. Dan dihasung dengan hasungan yang besar untuk senantiasa memperbaiki hubungan antara satu dengan yang lain. Maka jika islahu dzatil bain adalah min a'zam al-qurbah, sebesar-besar perkara ibadah, tentu sebaliknya kerusakan hubungan dan orang yang membuat kerusakan hubungan antara satu muslim dengan muslim yang lain, perkara yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Nahma misalnya mengadu domba satu dengan yang lain, ini perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang sangat tercela. Demikian pula habis lepas yang melakukan caci maki, mengumpat, mencela. Allah ancam di dalam Al-Qur'an wa yuridu humasa. Rasul menyatakan fa inna fasada dzatil bait yal halifah. Karena rusaknya hubungan di antara sesama kaum muslimin itu adalah halifah. Yani halifah di bukan halifah turus. Yal halifah yani halifah di akan memangkas daripada haram. Sehingga asul ataupun asuslah islah bukan terbaik, ini sangat-sangat ditekankan di dalam Islam dan termasuk daripada mahasinul din islah yang akan membawa kepada berbagai macam kebaikan dan menolak dari berbagai macam kejelekan-kejelekan dan membawa kepada pahala yang besar di Allah Subhanahu wa taala. Jaizun bainal muslimin. Di antara kaum muslimin. Asur jaizun bainal muslimin. Bainal muslimin tentunya telah dicontohkan kemarin tokoh-tokoh yang berubahnya. Termasuk di antaranya adalah Bainal Zawjain, Bainal Qain, antara suami istri, antara teman satu dengan yang lain, antara dua orang yang bertikai dalam permasalahan-permasalahan muamalah. Sakosimen di lamuan. Dan yang semisalnya illa sulhan haram halalan au ahalla haraman, kecuali sul yang terkandung padanya mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Ini sulh yang diharamkan, sulh yang dilarang di dalam agama. Terjadi misal, ya, mukhosamah, kayak nggak boleh ada sengketa antara dua orang misal. Sengketa dalam perkara yang sebetulnya salah seorang dari mereka terdolimi, dan orang yang mendolimi pun tahu bahwa apa yang akan dia ambil itu bahannya, itu hak saudaranya, dia tahu. Tetapi dia memiliki hujjah dan memiliki argumentasi yang kuat untuk mendapatkan hak saudaranya. Kemudian karena dia lebih pandai dalam mengolah kata, merangkai kalimat, dia siap untuk dibawa di hadapan hakim atau dilakukan islah. Padahal ini hakam bukan islah. Sehingga dengan kemampuan dia berbicara, dia mampu memenangkan daripada perkara yang dipermasalahkan, dan dia mengambil hak saudaranya dengan cara yang boleh. Meskipun setelah itu, karena sudah diputuskan, tidak lagi terjadi sengketa, tetapi dia mengambil harta saudaranya dengan cara yang boleh, maka itu perkara yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innakum tahtasimuna ilayya wa innama ana bashar wa la'alla ba'dakum alhan bi hujjati min ba'd. Sesungguhnya kalian bertikai di hadapanku, mempertaruhkan urusan kalian kepadaku, sedangkan aku ini manusia biasa. Dan bisa jadi sebagian kalian lebih fasih, lebih mahir dalam berhujjah dibandingkan saudaranya. Fa inni aqdi bainakum ala nahwin mimma asma'. Lantas aku memutuskan di antara kalian sesuai dari apa yang aku dengar. Faman qadaitu lahu min haqqi aqihi syai'an fala ya'khudhu. Maka siapa saja yang aku putuskan untuk dia mengambil bagian daripada hak saudaranya, daripada hak saudaranya dia ambil, dan aku putuskan demikian sesuatu daripada hak saudaranya, fala ya'khudhu, maka jangan dia ambil. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, karena sesungguhnya aku hanyalah mengambilkan untuknya sepotong bara dari api neraka. Tadi dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Ashabus Sunan. Disebut dengan Ruwahul Khomsah, biasanya dalam Bulughul Maram. Dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini. Bisa pula mungkin dicontohkan terkait dengan masalah itu menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal adalah hadis terkait dengan Jericho, yang merupakan hamba sahaya milik satu kabilah, jangan lupa kabilahnya, Al-Muhim dari kabilah tertentu. Kemudian dijual oleh kabilah tersebut. Jadi sekelompok orang itu. Dan kemudian entah itu dijual ataukah mukatabah, ini artinya membeli dirinya sendiri untuk membebaskan diri. Ini Bariro. Kemudian dia sampaikan kepada Aisyah, maka Aisyah siap untuk membantunya dengan syarat nanti akan dimerdekakan sama Aisyah dan kualahnya untuk dia, untuk Aisyah. Maka kemudian setelah sampai kepada mereka pemilik daripada hamba sahaya dari orang ini, kemudian mereka mengatakan ketiga kualahnya untuk kamu. Kemudian terjadi kesalahan tersebut kualah untuk mereka. Maka sampailah hal tersebut kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasannya kullu shay'in laisa fi kitabillah wa huwa ba'dul walau kana mi'asabdin al-wala liman a'ta. Aku kenapa Shallallahu Alaihi Wasallam setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka batil walaupun setelah syarat. Dan wala itu bagi yang memerdekakan, jadi bagi Aisyah, bagi Aisyah walanya tetap haknya Aisyah yang telah memerdekakannya. Mereka menjual budak tersebut atau memberikan syarat pertama, misalnya bahwasanya jika kamu mampu untuk memberikan kepada kami sekian maka kamu merdeka, dan diberikan oleh Aisyah kemudian dimerdekakan. Maka walanya adalah bagi siapa yang memerdekakannya tersebut. Faida salahahu an ainin bi ainin ukhra. Ini bentuk daripada macam-macam suruh yang boleh, yang dicontohkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Faida salahahu an ainin bi ainin ukhra. Jadi bentuk yang pertama adalah sul an ain bi ain. Dua orang yang berperkara yang kemudian dibuatlah sul perjanjian damai dalam perkara tersebut. Ain di ain, yakni barang diganti barang. Semisal seorang menyatakan engkau memiliki hak atas diriku, musinnah daripada sapi, atau anak ulangi, kamu berhutang kepadaku satu ekor sapi yang berusia 1 tahun. Kalau usianya 2 tahun kalau sapi 2 tahun, kalau kambing musimnya ini 1 tahun, unta 5 tahun atau 4 tahun. Mungkin musimnya masing-masing binatang berbeda-beda usianya. Kata-kata misalnya seseorang yang berkata kepada saudara, kamu punya hutang kepada seekor sapi usia 2 tahun. maka usia 2 tahun itu tidak dimiliki sama si pemilik sapi yang berutang tadi. Nah, kemudian akunyanya hanya usia 1,5 tahun, bagaimana? Nah, kemudian si pemilik sapi mengatakan, atau yang menghutangkan ataupun yang punya hak sapi tersebut mengatakan, ya, darah kau berikan kepada aku yang usia 1,5 tahun sebagai pembayar daripada sapi yang berusia 2 tahun tadi dengan tambahan misalnya 1 kambing. Ini ain ke ain, ya, barang dengan barang. Maka yang seperti ini boleh. Walaupun tidak setara nilainya, tetapi di saat kemudian si pemilik barang tadi tanah sudah ada haknya, maka boleh. Walaupun tidak setara nilainya. Karena ini disebut dengan islah atau suluh. Dia merelakan daripada sebagian hak. Berikutnya, waikana lahu alaihi daynun fasalahahu anhu bi'ain. Kalau tadi contoh adalah ain bi'ain, maka sekarang dain bi'ain. Apabila seseorang memiliki hak terhadap saudaranya hutang, kemudian saudaranya tadi atau dia apa istilahnya membuat suluh terhadapnya dengan apa suatu barang. Atau sebelumnya ya. Ana ulangi, fa idza sallahu an ainin bi ainin ukhra au bi dainin jaza. Ini yang pertama tadi adalah ain bi ainin ukhra, suatu barang dengan barang yang lain. Walaupun tidak senilai. Walaupun tidak senilai. Contoh yang lain mungkin seseorang punya hak terhadap saudaranya sepeda. Sepeda mereka boleh buat misalnya. Sedangkan saudaranya tadi dia hanya mampu untuk mengembalikan dengan poning. Misal contoh saja ya. Maka seperti ini boleh kalau disetujui. Dengan terjadi apa istilahnya islah di situ. Suluh. Kalaupun misalnya harus menambah misalnya ya. Maka sesuai dengan kesepakatan. Saya ini punyanya poning bagaimana? Ya. Misal seseorang berkendara nabrak saudaranya yang punya sepeda poning. Sudah hancur, sudah tidak bisa diperbaiki. Minta ganti. Saya punyanya poli. Harganya tentu di bawah poli. Maka kemudian, ya, sulit dengan kerelaan satu dengan yang lain. Kalau poli berarti tanpa sedia. Ini boleh, yang seperti ini. Barang dengan barang. Atau hutang dengan barang. Ya ini ain bidain, bukan hutang dengan barang, tapi barang diganti dengan hutang. Kita baca ulang. Faidah sholahu an ainin bi ainin ukhra au bidain. Ya ini barang dengan barang yang lain atau barang dengan hutang. Ini perkara yang boleh. Ain DJ. Contohnya bagaimana ini? B. Contoh seseorang memiliki tanah. Tanah adalah barang. Aku memiliki tanah di tempat kamu tanah, di desa kamu ataupun di kampung kamu. Luasnya sekian, sekian, sekian. Ambil tanahku itu sebagai ganti daripada hutangku kepada kamu. Hutangku kepada kamu sekian. Tanahku itu kalau ditaksir nilainya sekian. Yang seperti ini terjadi islah. Tentu akan ada perbincangan setelahnya dari sisi harga dan sebagainya. Mungkin sampai kepada kesepakatan. Ini tanah sebagai gantinya adalah kita. Maka yang seperti ini juga berkata yang boleh. Hutangku kepadamu 50 juta. Saya punya tanah di daerah sana. Seharga ditaksir bisa sampai segitu 50 juta. Maka bagaimana kalau hutangku itu aku ganti dengan tanah? Tanahku yang di sana menjadi milikmu untuk membayar daripada hutangku. Apabila terjadi kesepakatan deal, maka selesai. Dan ini disebut dengan islah. Ain hijriyah. Baik, berikutnya wa kana lahu alaihi dainun fa salahahu 'ahdu bi'aini. Itu kebalikannya. Hutang diganti dengan barang. Ini berarti yang ketiga, maksud yang ketiga. Hutang diganti dengan apa? Dengan barang. Ingkana lahu alaihi dain, apabila seseorang memiliki hak atas saudaranya hutang. Fasallahu anhu bi ain, lantas terjadi sulh dengan apa? Dengan barang. Jadi contohnya, contoh seseorang mengatakan kepada saudaranya, engkau memiliki hak atas diriku uang 100.000. Jadi dengan ibunya, maka ambil satu kalung beras ini sebagai pelunasan daripada hutangku kepada 100.000 dain, diganti dengan satu kalung beras air. Ini barang au bi dain, atau hutang dengan hutang. Ini yang keempat berarti. Hutang dengan hutang. Maksudnya bagaimana ini? Suluk antara hutang dengan hutang. Yakni seseorang misalnya memiliki hutang pada saudaranya. Dia mengatakan, saya punya tanggungan kepada kamu. Satu karung beras yang nilainya 100.000. Ini misalnya satu karung beras. Sedangkan kamu punya hutang kepadaku. Nah, ini saya dengan saya ya. Bisa dibagi ya. Aku punya hutang kepada kamu satu karung beras. Atau anak ulangi. Kamu yang punya hutang kepada aku satu karung beras. Bingung jadinya. Agak sulit untuk membuat contohnya. Yang satu juragan beras, yang satu juragan lele. Misalnya contohnya. Juragan beras. Ini mengatakan kamu punya hutang kepadaku satu karung beras. Juragannya ini mengatakan, nah, kamu juga punya hutang kepadaku 5 kilo lele. Misal, bagaimana ini? Ya sudah, kita sul saja. Kita sul dalam hal ini, ya, satu karung beras itu untuk membayar 5 kilogram lele. Atau yang menyatakan suluh yang punya lele. 5 kilogram lele itu sudah untuk bayar satu karung beras, bagaimana? Oh, saya rugi kalau begitu. Rugi gimana? 5 kilo itu kalau dibuangkan juga 100.000. Yang ini. Nah, ini beras, ini berasnya bagus. Kalau satu karung ya boleh 100.000, 150.000 misalnya. Ya kalau begitu kamu nambah 50.000 mau apa enggak? Seperti ini, jahit hutang dibayar dengan hutang. Ini boleh yang seperti ini, selama kemudian terhasilkan ittifaq, ya, terhasilkan tarobi. Mungkin ada salah satu pihak yang dalam artian terugikan, nilainya tidak sama. Tetapi karena ada tarobi dalam hal ini, itulah yang disebut suruh. Itulah yang disebut suruh. Dan itu bukan termasuk daripada riba. Tapi syaratnya harus takobut, ya. Au bidai qobal dohu qoblat taqarrub. Ini kalau dain bi'ain atau dain bidain. Kalau kaitannya dengan dain ini harus takobut. Karena kalau sampai kemudian tidak takobut, nanti akan terjatuh ke dalam riba. Jadi harus serah terima di tempat. Harus serah terima di tempat. Karena untuk dua gambaran ini yang menyatakan baikkan ala wa alaihi dainun fa salaha wa anhu bi ainin au bi dainin qabadahu qabla tafarruq jaza. Jadi harus takobut qabla tafarruq. Takobut itu artinya saling serah terima. Saat itu sudah ada kesepakatan begitu. Ain bidain atau dain bidain atau dain bidain, maka harus terjadi serah terima di tempat tersebut, di majelis akad, ya, majelis transaksi sebelum berpisah keduanya. Sedangkan kalau tidak takobut, maka itu artinya nanti apa istilahnya, terjadi riba. Akan bisa terjadi riba. Karena barang itu bisa mengalami fluktuasi, bisa naik turun harganya. Saat itu tentunya antara harga ini dengan harga beras yang ditentukan pada harga tersebut. Sedangkan harga lele dalam 5 hari ke depan bisa berubah, bisa naik, bisa turun. Harga beras juga demikian. Kalau kemudian berpisah dalam keadaan belum takut, maka akan bisa menimbulkan sengketa. Nah, ini sekarang sudah naik beras dan semisal. Atau si pemilik beras mengatakan itu lelenya kamu sekarang sudah turun, harganya akan bisa bermasalah. Maka disyaratkan oleh para ulama, dan ini yang disyaratkan adalah syariat terkait dengan masalah hutang harus ada tahqiq di situ. Baik. Au shalahu ala manfaatin fi athari. Ini yang kelima, suluh yang diperbolehkan, yang dicontohkan oleh Syekh, atau melakukan suluh pada kemanfaatan, pada apa yang dimiliki olehnya dari propertinya. Akhor ini barang-barang yang bersifat tetap, apa istilahnya, barang tidak bergerak. Tanah, rumah, pekarangan, kebun, ini akor mana? Contoh misalnya, seseorang mengatakan kepada saudaranya, aku memiliki hutang kepada kamu 500.000 rupiah. Tetapi aku tidak sanggup untuk membayarnya. Hanya saja aku punya rumah yang aku sewakan, aku kontrakan, yang per bulannya 250. Kamu boleh memakai selama 2 bulan. Ini berarti manfaat terhadap apa, rumah kontrakan. Kalau itu disetujui, maka ini namanya islah, suluh. Ya sudah, kalau begitu pas kebetulan juga saya untuk menaruh barang-barang saya selama 2 bulan ini. 2 bulan dipakai untuk pengganti daripada 500.000. Maka seperti ini diperbolehkan manfaat terhadap barang-barang yang dimiliki. Au ghairihi, ini yang keenam, atau yang selainnya. Ya ini ghairihi, ini ghair akor, kemanfaatan selain pada properti. Semisal seseorang punya jet papa, jet atau punya sumur, misal atau yang semisalnya, mungkin kemanfaatan selain daripada barang-barang yang bersifat tidak bergerak, kemanfaatan selain daripada akal. Saya punya hutang kepadamu 500.000. Saya biasa menyewakan misalnya mobil saya itu 2 hari 500.000, kamu boleh pakai 2 hari. Kalau dia mengatakan saya tidak butuh dengan mobil kamu, tidak apa-apa sudah, yang 500 sebagai hutang, tunggu sampai kamu bisa membayarnya sudah, berarti tidak terjadi kesepakatan. Tetapi kalau kemudian seseorang mengatakan dia, saya ambil mobil kamu selama 2 bulan, apa 2 hari untuk manfaatan saya, menggantikan daripada 500.000. Maka seperti ini bu, kalau pun seseorang punya kambing etawa yang kemudian bisa diperah susunya selama mungkin 1 pekan, kambing etawa ini perah susunya untuk kamu membayar daripada 500.000 misal, namun jadi kemaslahatan, manfaatan yang diambil ini boleh. Au salaha 'an Nani dain al-mu'ajjal tibahdihi halan. Ini pertanyaan yang antar rumit. Yang disebut dengan asjid wa ta'ajjal. Ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaAllah. Ini merupakan bentuk daripada asuh yang diperbolehkan yang ketujuh. Kita cukupkan sampai di sini sebagai anak perhubungan. Jika satu anak ini adalah asuh. Thank you.